Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين وأخوات في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Saya bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di antara kenikmatan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada siang hari ini, dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak, adalah kita diberikan kemudahan, taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa menghadiri majlisul ilm. Untuk bisa menghadiri majlis ilmu. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali akan melanjutkan pelajaran al-aqidah al-wasithiyah. Kita masih pada ucapan al-muallif rahimahullahu ta'ala bahwasanya aqidah ahli sunnah adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sampai pada pembahasan beriman kepada para malaikat. Sebagai bentuk murojaah, bahwasanya beriman kepada para malaikat mengandung empat perkara. Beriman kepada para malaikat mengandung empat perkara. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihim, mengimani keberadaan malaikat. Dan para malaikat itu memang benar-benar hakiki, bukan sebagaimana persangkaan orang yang mengatakan bahwasanya para malaikat itu adalah kuwatu khair, kekuatan baik, tidak ada wujudnya. Jawabannya keliru dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Yang kedua adalah mengimani dari nama-nama malaikat yang kita ketahui, dan secara global yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah mengimani bima alimna min sifatihim, mengimani apa-apa yang kita ketahui dari sifat-sifat para malaikat. Secara umum para malaikat itu memiliki sayap, kuli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba, memiliki sayap 2, 3, 4, dan diantaranya malaikat Jibril, beliau memiliki sittu mi'ati janah atau junah, memiliki 600 sayap sampai menutupi ufuk. Kemudian yang keempat, kandungan beriman kepada para malaikat adalah mengimani apa yang kita ketahui tentunya dari nas-nas Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tugas-tugas mereka, perbuatan-perbuatan mereka, amalan-amalan mereka. Baik secara umum, yang umum yaitu para malaikat itu senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah siang dan malam, tidak loyo, tidak lemah, tidak futur, tidak bosan dan tidak jemu mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu juga yang terakhir adalah kita mengimani tugas-tugas khusus dari beberapa orang malaikat. Di antaranya yang pertama adalah malaikat Jibril yang ditugaskan untuk mengurusi wahyu, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan juga para rasul, malaikat Jibril. Begitu juga yang telah kita sebutkan adalah Mikail, yang dia diwakilkan untuk mengurusi hujan dan juga tumbuh-tumbuhan, rizki manusia. Yang ketiga adalah Israfil, yang diwakilkan untuk meniup trompet ketika tegaknya hari kiamat dan ketika manusia dibangkitkan. Kemudian yang keempat, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disebutkan adalah malakul maut, malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa. Al-muwakkal biqabdil arwahi indal maut, malakul maut yang diwakilkan untuk mencabut nyawa ruh-ruh ketika dia meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya, jadwal tugas malaikat adalah malaku mali, malaikat mali yang al-muwakkal bin-na'am wa huwa khazinun-na'am, yang diwakilkan untuk menjaga neraka. Beliau adalah khazinun-na'am, penjaga neraka, dari beberapa orang malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Di antaranya adalah malakul malik. Yang berikutnya yang keenam, al-malaikatu, di antara malaikat-malaikat yang punya tugas khusus adalah al-malaikatul muwakkalin bil ajnah fil arham, para malaikat yang diwakilkan untuk mengurusi janin di rahim. Malaikat yang diwakilkan untuk mengurusi janin di dalam rahim ketika dia mati di dalam perut ibunya. Yani idza tamma lil insani arba'atu ashhur fi batni ummi, ketika manusia telah sempurna 4 bulan, telah sempurna 4 bulan di dalam perut ibunya, ba'atallahu ilaihi malakan, maka Allah mengutus kepada dia seorang malaikat. Allah mengutus kepada dia yang telah sempurna 4 bulan di dalam perut ibunya, diutus kepadanya seorang malaikat, kemudian meniupkan ruh kepada janin tersebut. Dan sebagian para ulama menyebutkan ketika orang keguguran sudah di atas 4 bulan, maka diperlakukan normal jenazahnya sebagaimana manusia yang sudah lahir. Kenapa? Karena dia sudah ditiupkan ruh badannya. Tetapi ketika dia keguguran sebelum mencapai 4 bulan, maka tidak diberlakukan sebagaimana jasad-jasad kaum muslimin yang lainnya. Cukup dibungkus kemudian dikuburkan. Nah, karena dia belum ditiupkan ruh, sama seperti sebuah daging saja. Daging dikuburkan dikuburkan. Wa amarahu bikatbi rizqihi, dan Allah memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menuliskan rezekinya. Wa ajalihi, dan menuliskan, menetapkan ajalnya. Wa amalihi, dan menetapkan amalannya. Wa syaqiyyun aw sa'idun, dan menetapkan dia ini orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Dia ini orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Itu namanya malaikat yang diwakilkan untuk mengurusi janin di dalam rahim. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh adalah al-malaikatul muwakkalin bihifdzi a'mali bani Adam. Para malaikat yang diwakilkan untuk menjaga amalan-amalan manusia. Malaikat yang diwakilkan untuk menjaga amalan-amalan manusia. Wa kitabatiha li kulli syakhsin, dan mencatat amalan bani Adam setiap orang dicatat. Li kulli syakhsin, masing-masing orang ada malaikat yang mencatat perbuatan mereka. Perbuatan yang kecil, perbuatan yang besar, yang nampak ataupun yang tersembunyi dia lakukan, dicatat oleh malaikat ini. Malakani ahaduhuma an yamin wa thani an shimal. Dua orang malaikat, yang pertama di sebelah kanan dan yang kedua di sebelah kiri. Dua orang malaikat, yakni yang pertama di sebelah kanan dan yang kedua di sebelah kiri, atau dikenal dengan Rakib dan Atid. Rakib dan Atid. Sebagaimana dalam surah Qaf, ma yalqihu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar kecuali padanya ada Rakib dan Atid. Qala inni a'udzu billahi minal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara para malaikat yang punya tugas khusus adalah al-malaikatul muwakkalina bi su'alil mayyit idza wudi'a fi qabrihi. Malaikat Tepatnya dua orang malaikat yang diwakilkan untuk bertanya kepada mayit. Yang diwakilkan untuk bertanya kepada mayit ketika dia diletakkan di kuburnya. Ini ketika orang-orang yang mengantarnya sudah pulang, maka dia diletakkan di atau didudukkan di dalam kuburnya oleh dua orang malaikat. Lalu ditanya tentang tiga perkara, tentang man rabbuka, siapa rabbmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Ini yang dikenal dengan fitnatul qabr. Fitnatul al-qabr, pertanyaan dua orang malaikat tentang tiga perkara ini, itu namanya fitnatul qabr. Malakan yas'alani bi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Dua orang malaikat yang bertanya kepada dia tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Qul rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan di dalam nas adalah para malaikat yang mereka tayyahun fil ardh, yang mereka berterbangan di muka bumi. Para malaikat yang berterbangan di muka bumi, yaltamisuna khilafaz dzikr, mereka yang berterbangan di muka bumi ini mencari halaqah, halaqah dzikir, halaqah, halaqah ilmu. Ila wajadu halqatan halqatal ilm wa dzikr jalatu, ketika mereka mendapati halaqah ilmu dan halaqah dzikir, maka mereka duduk di majelis tersebut. Para malaikat yang setiap hari mereka terbang di muka bumi mencari-cari di mana ada majelisul ilm dan di mana ada majelis zikir, majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Maka mereka duduk di sana mendengarkan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadhu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yabna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya, tidak terbang mereka kepada penuntut ilmu, ridan bima yabna, dikarenakan ridho dengan apa yang dituntut oleh Allah para penuntut ilmu. Ini yang rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam hadis yang lain yang sering kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu biman 'inda." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwasanya tidak ada suatu kaum, kelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala, yang mereka membaca Al-Qur'an di situ, membaca ayat Allah tabaraka wa taala dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali mereka akan mendapatkan empat keutamaan, yaitu nazalat alaihi mustaqina, turun kepada mereka ketenangan. Yang kedua, wa wasiyat umur rahmat, mereka diliputi rahmat Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, wa haffat umul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang yang ada di majelis ilmu itu di hadapan para malaikatnya yang mulia. luar biasa keutamaan menghadiri majlisul zikr, majlisul ilm. Nah, tenang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka yang menghadiri majlisul ilm. Para malaikat mereka duduk ataupun mereka meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Kita rahimani rahimani wa rahimakumullah sangat senang kalau nama kita disebut dengan pujian di hadapan misalnya seorang gubernur. Senang namamu disebut di bulan, masya Allah, dipuji di hadapan apa gubernurnya, senang dia. Nah, apalagi disebut di hadapan presiden dengan penyebutan yang baik, dipuji-puji di hadapan manusia, nama dia. Senang tentunya manusia yang pernah dirahimani wa rahimakumullah. Tentunya seharusnya yang lebih berbahagia lagi, lebih senang lagi seseorang ketika namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan gubernur tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan Allah Tabaraka wa taala. Kerajaan para raja tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Allah Tabaraka wa taala. Allah yang memiliki segalanya. Maka tentunya harusnya lebih berbahagia, lebih berbangga ketika dijanjikan yang menyebut kita itu bukan camat, bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden, tetapi Allah Tabaraka wa taala. Disebutkan di mana? Disebutkan di hadapan para malaikat yang mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di langit. Hadirin ya rahimani wa rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang merenunginya, empat keutamaan ini dari menghadiri majelisul ilm, kalau manusia mau merenunginya, maka sungguh benar-benar dia akan bersemangat untuk menghadiri majelisul ilm, menuntut ilmu agama ya rahimani wa rahimani wa rahimakumullah. Para malaikat yang mulia, para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala, mereka meletakkan sayapnya dikarenakan tunduk ataupun tawadhu, nah ridho kepada para penuntut ilmu. Karena izin rahimani wa rahimakumullah, iblis la'anahullah, dia dari zaman Nabi Allah Adam telah bersumpah di hadapan Allah Tabaraka wa taala untuk menyesatkan manusia. Iblis telah bersumpah, bahkan dia minta ditunda kematiannya supaya bisa menyesatkan manusia. Siapapun dia berupaya untuk menyesatkan manusia, dipalingkan dari jalan yang lurus, dipalingkan dari ibadah-ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Tapi dari orang-orang yang iblis, yang para syaitan sangat bersemangat untuk memalingkan mereka dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala adalah para penuntut ilmu. Iblis syaitan itu sangat semangat untuk memalingkan para penuntut ilmu itu dari kesibukan mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Sangat semangat iblis dan juga para tentaranya memalingkan penuntut ilmu dari kegiatan mereka menimba ilmu, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Berupaya untuk dipalingkan dengan sekian banyak pemalingan, dengan ditimpulkan syahwat-syahwat kepada para penuntut ilmu, dibikin media-media yang akan memancing para penuntut ilmu untuk lari dari majelis ilmu. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian manusia yang iblis dan juga para tentara yang sangat semangat menyesatkannya adalah para penuntut ilmu, dikarenakan dengan penuntut ilmu inilah yang terhadir rahimani wa rahimakumullah. Dengan seorang yang berilmu itulah, orang yang berilmu dan juga para penuntut ilmulah yang akan menghalangi para syaitan dari misi mereka menyesatkan manusia. Dari bahmi. Nah, dengan semua para penuntut ilmu inilah dengan sebab orang-orang yang menimba ilmu agama, dengan sebab seorang alim yang dia mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, itu mempersempit langkah syaitan untuk menyesatkan manusia. Syaitan dengan mudahnya memalingkan seseorang ketika dia jauh dari ilmu. Betapa banyak manusia yang disesatkan oleh syaitan dikarenakan mereka tidak berilmu. Tapi subhanallah, innalillahi rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada seorang penuntut ilmu yang dia menuntut ilmu agama, kemudian dia pulang ke daerahnya, pulang ke kampungnya, maka dengan pulangnya dia mengamalkan ilmunya dan juga mendakwahkan ilmunya akan mempersempit langkah syaitan untuk menyesatkan manusia di daerah tersebut. Ini satu penuntut ilmu. Terus bagaimana kalau yang satunya ke sana, pergi ke sana di daerahnya, maka itu penghalang syaitan untuk menyesatkan manusia di daerah tersebut. Maka itu Rasulullah secara kenyata disebutkan bahwasanya tempat mana saja yang di situ ada para penuntut ilmu atau orang yang alim, tentunya sangat berpengaruh kepada lingkungan yang ada di sekitar tersebut. Manusia banyak yang tersadarkan dari kelalaian mereka, tidak mudah disesatkan oleh syaitan dengan sebab apa? Para penuntut ilmu itu mengajarkan ilmunya, mengajari manusia yang telah dirahimani wa rahimakumullah, sehingga para penuntut ilmu itu thalabatul ilm, para da'i ila Allah, seorang yang alim, mereka itulah yang disebutkan akan menyempitkan gerak langkah syaitan, menyempitkan ruang geraknya untuk menyesatkan manusia. Dia menyesatkan manusia dari sisi khamar. Ada penuntut ilmu yang menjelaskan haramnya khamar. Dia menyesatkan, mencoba menyesatkan manusia dengan riba. Maka ada orang yang berilmu, ketika ada orang yang berilmu, dia menjelaskan kepada manusia haramnya riba. Dia menyesatkan manusia dengan musik-musik, maka ada penuntut ilmu yang menjelaskan di situ haramnya musik. Dia menggoda manusia dengan kebid'ahan, kemaksiatan dosa besar, kebid'ahan, maka penuntut ilmu berupaya untuk menghalangi syaitan dari langkah dia menyesatkan manusia. Begitu juga ketika dia mencoba untuk menggoda manusia dengan kesyirikan, tercegah atau minimalnya menjadi sempit langkah dia Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dikarenakan ada seorang alim penuntut ilmu yang menjelaskan kepada manusia, sehingga Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan penghalang dia untuk menyesatkan manusia adalah orang-orang yang berilmu, maka sangat besar usaha dia untuk memalingkan manusia dari menuntut ilmu. Apa maksudnya itu nanti rahimani wa rahimakumullah yang kita jelaskan ini faedah insyaallah disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Lombo hafizahullah taala. Ketika hari Kamis yang lalu beliau berziarah ke Ma'had Al-Bayyinah Gresik, ketika menyampaikan tentang sabar dan kokoh di dalam menuntut ilmu, dia sampaikan bahwasanya yang menjadikan, lebih kurang maknanya, yang menjadikan gerak langkah syaitan terhalang menjadi sempit di dalam menyesatkan manusia ketika di situ banyak para penuntut ilmu. Sehingga karena para penuntut ilmu, para da'i itulah yang akan menjelaskan manusia tentang bahayanya syaitan, maka syaitan pun semangat untuk memalingkan para penuntut ilmu supaya tidak lagi dia menuntut ilmu agama. Ini perintabihu ibaratidir rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para penuntut ilmu, orang yang alim itu sangat diperhitungkan oleh syaitan. Maka tentunya sekali lagi dia berusaha untuk memalingkan kita semuanya dengan pemalingan-pemalingan, godaan-godaan, syahwat-syahwat, supaya kita semuanya berhenti dari thalabul ilm. Dari apa? Thalabul ilm. Ini adalah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan sampai seorang itu terlalaikan, terdipu dengan godaan-godaan syaitan, karena dia sekali lagi mencoba untuk memalingkan manusia dari menuntut ilmu karena penutup ilmu sekali lagi menjadi penghalang dia untuk menyesatkan manusia. Nah, dengan tentunya izin Allah Taala. Karena izin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa tugas para malaikat yang disebutkan dalam beberapa naf. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir pembahasan tentang para malaikat adalah buah faedah yang bisa kita petik dari mengimani para malaikat, dari beriman kepada para malaikat. Buah yang bisa kita petik dari beriman kepada para malaikat. Al-ula yang pertama, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Buah yang pertama adalah kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mengilmui kekuatan Allah Tabaraka wa taala dan mengilmui tentang kekuasaan Allah Tabaraka wa taala. Mengilmui keagungan Allah, kekuatan Allah Tabaraka wa taala dan juga kekuasaan Allah Tabaraka wa taala. Fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Dikarenakan sesungguhnya agungnya, besarnya makhluk, agungnya makhluk termasuk agungnya Sang Khaliq. Dikarenakan agungnya makhluk itu termasuk dari keagungan Al-Khaliq. Maknanya ya, kana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para malaikat itu Allah ciptakan. Nah, dengan diantaranya punya kekuatan. Punya kekuatan. Nah, sampai dikatakan malaikat Jibril memiliki berapa? 600 sayap. Ketika dia mengepakkannya atau membentangkannya sampai menutupi ufuk, berarti sangat besar. Sangat besar malaikat Jibril. Begitu pula ya rahimani rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menugaskan, mewakilkan para malaikat untuk mengurusi manusia. Ada malaikat Mikail yang mengurusi rezeki. Semuanya diurusi oleh malaikat Mikail. Tidak ada yang terluput sama sekali. Nah, kekuasaan manusia tidak sampai dia mengurusi rezeki masing-masing orang. Paham tak maksudnya? Misalnya presiden, tidak sampai dia mengurusi satu persatu rezeki rakyatnya. Nah, diberikan beberapa orang saja, yang lainnya protes, kenapa saya enggak dapat? Itu apa? Manusia, kekuasaan manusia. Nah, malaikat Mikail mengurusi seluruh rizkinya manusia. Bahkan bukan sekedar rizkinya manusia, rizkinya binatang melata diurusi. Diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Mikail, "Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali atas Allah rizkinya. Nah, kalau enam malaikat saja mampu dengan izin Allah diwakilkan oleh Allah mengurus seluruh rizki manusia, bahkan rizkinya binatang melata, tentunya menunjukkan keagungan siapa? Al-Khaliq. Allah Tabaraka wa taala. Allah lebih lagi. Nah, lebih kuasa lagi, lebih kuat lagi, lebih nah, agung lagi Allah Tabaraka wa taala. Begitu pula ya sanabidin rahimani wa rahimakumullah, ketika setiap manusia itu ada Malaikat setiap manusia seluruhnya ada malaikat di kanan dan di kirinya yang mencatat seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang berbuat kecuali dicatat. Nah kita, nah manusia yang mungkin mengawasi manusia yang lainnya mencatat seluruh gerak-geriknya, banyak yang terlewatkan ya Rabbil rahimani wa rahimakumullah. Tetapi malaikat ini mayal filu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan ini kecuali ada raqib dan atid. Ini khairul rahimani wa rahimakumullah berarti apa? Agungnya para makhluk ini menunjukkan keagungan Al-Khaliq. Berarti khairul rahimani wa rahimakumullah karena agungnya Al-Khaliq, kuatnya Al-Khaliq, ini menunjukkan faedah yang berikutnya adalah al-khawfu minallah. Nah, dengan mengimani para malaikat kita memiliki al-khawfu minallah, rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Buah yang berikutnya menimbulkan dengan beriman kepada para malaikat ini rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tadi takut ketika apa? Bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takut ketika dia berbuat dosa. Kenapa? Di situ ada dua malaikat yang mencatat. Sudah paham ya? Yang akan begitu pula amalan kita ini yang dicatat oleh dua orang malaikat akan berpengaruh amalan ini ketika kita mengimani yang tadi kita sebutkan bahwasanya di dalam kubur nanti ada dua orang malaikat juga yang bertanya. Nah, tentang tiga perkara. Tentang tiga perkara, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Dan kata para ulama, kemampuan menjawab tiga pertanyaan ini tidak sebagaimana di dunia. Nah, kemampuan menjawab ini tergantung amalan manusia ketika di dunia. Ketika akidahnya benar, ketika amalannya soleh di dunia, maka dengan izin Allah dia akan bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Tetapi ketika dia rusak akidahnya, syirik dia, banyak maksiat dia, maka dia akan susah menjawab tiga pertanyaan ini. Dalam keadaan kalau di dunia dengan gampangnya menjawab tiga pertanyaan ini, berarti sekali lagi kita dengan beriman kepada para malaikat memiliki rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, takut dengan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Malaikatnya saja yang besar, yang kuat. Lihat bagaimana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kekuatan malaikat ketika dia membalik buminya kaumnya Nabi Lut. Nah, kekuatan malaikat yang dia mengangkat tinggi-tinggi buminya, tanah yang dihuni kaumnya Nabi Lut, diangkat setinggi-tingginya ke langit sampai dikatakan lolongan anjing mereka terdengar di langit. Saking tingginya diangkat sampai lolongan anjingnya kaumnya Nabi Lut itu terdengar di langit. Artinya kok sangat tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala buminya, kaumnya Nabi Lut, kemudian dibalik ke bawah bagian atasnya. Allah menyatakan faja'alna 'aliyaha sabilaha, kami jadikan bagian atasnya menjadi di bawah. Setelah diangkat tinggi-tinggi, khairul rahimani wa rahimakumullah, kuat malaikat. Dengan sebab apa mereka dihukum dengan dibinasakan, mereka dibalik bumi mereka, kemudian dilempari dengan hujan batu, khairul rahimani wa rahimakumullah, hasibah, hujan batu, tidak lain dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Sehingga faedahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya berbeda dengan rasa takut kepada sesama manusia. Takut kepada sesama manusia itu membuat seorang lari dari orang yang dia takuti. Tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya adalah semakin mendekat kepada Allah Tabaraka wa taala. Kenapa? Karena manusia tidak akan bisa lari dari Allah Tabaraka wa taala. Bisa lari manusia ketika takut dari manusia yang lain, dia bisa bersembunyi, tetapi Allah Tabaraka wa taala disebutkan dalam doa nabinya, la manja'a illa ilaih. La manja'a illa ilaih. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepadamu. Sehingga ketika kita takut kepada Allah, mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini menunjukkan sekali lagi faedah tadi, kekuatan para malaikat itu menunjukkan kuatnya Al-Khaliq. Malaikat mampu mengangkat buminya kaumnya Nabi Lut dengan sebab kemaksiatan mereka. Lihat bagaimana pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ke Thaif ditolak. Ketika berdakwah ke Thaif ditolak. Nam sampai beliau dilempari dengan batu berdarah-darah kaki beliau. Maka beliau berlindung di sebuah kebun. Ketika itu datang malaikat menawarkan, ini adalah Malakul Jibal, ini adalah malaikat penjaga gunung ini. Kalau engkau menghendaki, maka malaikat ini akan mengangkat gunung ini, kemudian ditimpakan kepada orang-orang Thaif. Apa maksudnya? Kuat para malaikat. Nah, kekuatan para malaikat ini menunjukkan kekuatan Al-Khaliq. Allah tentunya maha kuat. Innallaha qawiyyun aziz. Di antara nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala, innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa atau maha kuat lagi maha perkasa. Ya fanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan kekuasaan Allah yang begitu besar menyebabkan seorang takut kepada Allah Tabaraka wa taala dan hendaknya dia ngeri dari berbuat dosa, berbuat maksiat. Hadirin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya. Di antara buah yang bisa kita ambil dari beriman kepada para malaikat. Syukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Syukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Syukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap bani Adam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatian Allah kepada manusia, kepada bani Adam. Haitsu wakala min haula'il malaika man yaqumu bihifdzihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dzalika min masalihihim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewakilkan para malaikat ini untuk menjaga mereka dan mencatat amalan mereka, dan selain itu dari kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Ini berarti sekali lagi bentuk pengaturan atau bentuk perhatian Allah Tabaraka wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewakilkan untuk mengurusi rezeki manusia malaikat Mikail, berarti Allah perhatian bagaimana rezekinya manusia. Bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Begitu juga bukan sekedar rezeki manusia yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah wakilkan malaikat Jibril untuk mengurusi kalbu mereka. menurunkan wahyu kepada para nabi supaya mereka memiliki hati-hati yang selamat, hati-hati yang bersih. Ini untuk kemaslahatan mereka. Begitu pula ketika Allah mewakilkan dengan berita dari Allah ataupun dari nabinya bahwasanya ada malaikat yang mencatat amalan manusia, itu bentuk rahmat Allah dan perhatian Allah kepada mereka. Bahkan secara umum ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, berita-berita tentang hari kiamat, berita-berita tentang neraka, termasuk dalam hal ini berita-berita tentang dua malaikat yang menanyai manusia di kuburnya, itu semuanya rahmat Allah, perhatian Allah, kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Ketika Allah memberitakan perkara-perkara yang gaib ini, bagaimana nanti manusia menerima catatan amal mereka nanti pada hari kiamat? Bagaimana Allah menyebutkan tentang adanya surga dan neraka? Itu semuanya bentuk perhatian Allah tabaraka wa taala. Kenapa ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, ketika wal iyadzu billah perkara-perkara ini tidak diberitahukan oleh Allah, tidak diberitahukan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka manusia akan seenaknya hidup di muka bumi ini. Apa enggak ada berita sama sekali akan ditanya di kuburan? Tidak ada berita sama sekali akan adanya pembagian catatan amalan misalnya. Tidak ada sama sekali berita tentang surga dan neraka. Kok nanti ternyata ada? Nanti akan ada alasan bagi manusia, itu namanya zalim, kami enggak tahu. Nah, sehingga berita-berita ini terkhusus dalam pembahasan para malaikat, ketika ada berita malaikat yang mencatat, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang menanyai manusia di kuburan mereka, itu ya sanadil rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk rahmat mereka, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, supaya manusia itu tidak lalai dalam kehidupannya, supaya manusia itu memikirkan untuk menghadapi perkara-perkara tersebut sehingga mereka beramal. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau tidak ada berita-berita tadi, ternyata sudah enak-enak manusia hidup di dunia ini, bersenang-senang, berbuat dosa, tiba-tiba hari kiamat ada pembalasan. Itu kan bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi diberitahu terlebih dahulu. Diberitahu, diberikan berita-berita ini saja banyak manusia yang membangkang. Diberitakan ada rokib dan asid yang menjaga, mati saja manusia berbuat dosa. Apalagi misalnya tidak diberitahu tentang adanya munkar dan nakir. Nah, itu tentunya membuat manusia semakin membangkang. Diberitahu saja berita ini, mati saja, enggak urusan. Tidak persiapan menghadapi kematian, apalagi tidak diberitahu. Maka dengan mengetahui tugas-tugas malaikat ini, itu menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam, kepada manusia. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, di antara buah beriman kepada para malaikat adalah sebelumnya ya rahimani rahimani wa rahimakumullah, masuk pada buah beriman kepada para malaikat adalah bersyukur atas perhatian Allah Subhanahu wa taala, adalah seperti ketika kita mengimani ada malaikat yang mengurusi manusia di janin tadi. Kita mengimani di antara tugas malaikat adalah yang mengurusi manusia ketika dia masih di janin. Ini seharusnya kita banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, masih di janin kita sudah diurusi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka sebagian salaf ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, mereka menyebutkan tentang orang-orang yang mereka khawatir rezeki tidak sampai kepada mereka, susah di dalam menghadapi kehidupan dunia. Gimana mau makan apa, kerja apa ini dan seterusnya. Maka ketahuilah, kata sebagian salaf, engkau itu sudah diurusi Allah semenjak di dalam janin. Nah, di dalam janin itu engkau hidup tanpa ada usahamu, sama sekali. Baik. Tanpa ada usaha, tetapi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui apa? Pusar ibu, ibunya mengalir apa? Suplemen makanan itu kepada bayi tersebut melalui pusar ibunya. Nah, ketika dia lahir, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, juga demikian. Berubah cara dia mendapatkan rezeki. Apakah dengan usahanya dia? Masih belum ya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibunya diberikan rasa sayang kepada anaknya. Sehingga sang ibu sangat kasihan ketika anaknya kelaparan, ketika anaknya menangis, sehingga sang ibu pun memberikan susu kepadanya, memberikan makanan-makanan dan seterusnya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa, kata sebagian salaf, nah sekarang engkau sudah bisa bekerja, sudah bisa berusaha, kok tidak percaya Allah menjamin rezekimu? Apa maksudnya? Yang tadinya engkau tidak bisa berusaha, diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam janin, masih kecil, engkau belum bisa bekerja, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya dengan jalur yang berbeda. Terus kenapa ketika seorang punya akal yang cerdas, punya kemampuan bekerja tangan dan kaki, setelah itu dia mengkhawatirkan dia enggak dapat rezeki, mengkhawatirkan dia tidak mendapatkan makanan, minuman, tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya bentuk ketidakpercayaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka hati-hati ya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Tentunya ketika kita membahas syukur kepada Allah Tabaraka wa taala, tidak lain adalah dengan cara kita semakin taat kepada Allah Tabaraka wa taala, semakin banyak melakukan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Hanawiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dengan mengimani, beriman dengan para malaikat ini, diantara faedah buah yang bisa kita ambil adalah mahabbatul malaikah ala ma khamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Kita mencintai para malaikat. Kita mencintai para malaikat dikarenakan mereka telah melaksanakan tugas-tugas mereka berupa beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena kan di antara yang disebutkan tentang cinta ini, cinta kepada Allah Tabaraka wa taala adalah apa? Mencintai Allah Tabaraka wa taala, kemudian apa? Mencintai pihak-pihak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya paham tidak? Konsep cinta kepada Allah Tabaraka wa taala adalah apa? Cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, cinta kepada pihak-pihak, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pihak-pihak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang taat kepada Allah Tabaraka wa taala, yaitu para malaikat. Kita cinta kepada para malaikat dikarenakan mereka itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Tabaraka wa taala. Begitu pula cinta kepada orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mereka orang yang senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taf, la ya'tunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka selalu melaksanakan apa saja yang mereka diperintahkan dengannya. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian begitu pula di antara faedah buah yang bisa kita ambil ketika beriman kepada para malaikat, terkhusus ketika kita melihat dari tugas-tugas mereka tadi. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya di antara tugas malaikat itu adalah mereka berkeliling mencari majlisul ilm, majlis ilmu, majlis zikir. Ketika mereka mendapatkan majlis ilmu dan majlis zikir tersebut, mereka duduk di situ. Berarti ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, faedahnya adalah kita berupaya, berusaha sekuat tenaga untuk selalu mencari dan menghadiri majlisul ilmi. Kita berusaha untuk selalu mencari majlisul ilmi. Karena di situ para malaikat ada yang mencari majlis ilmu kemudian duduk di sana. Khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, buah yang berikutnya adalah dengan beriman kepada para malaikat ini, hendaknya kita memiliki muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini ketika kita mengimani adanya dua orang malaikat yang selalu mengintai, yang selalu mengawasi kita, mencatat seluruh amalan kita. Sehingga kita harus benar-benar merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun tentunya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, walaupun tidak diberitahu oleh malaikat tersebut. Allah maha tahu. Kemudian yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya adalah dengan beriman kepada para malaikat ini mendorong kita untuk selalu bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini secara khusus tugas malaikat. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah, yang mengurusi rezeki kita. Begitu pula yang malaikat yang telah mencatatkan tentang rezeki kita, ini menunjukkan kita harus bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala, harus percaya kepada Allah tabaraka wa ta'ala sepenuhnya. Allah lah yang mengurusi rezekinya kita, kita tinggal berusaha mencari rezeki tersebut. Adapun hasilnya, semuanya Allah telah menakdirkannya, Allah telah menentukannya. Jangan sampai kita berkeluh kesah dengan nampak rezeki yang sedikit yang didapatkan oleh kita semuanya. Begitu pula yang terakhir, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, di antara buah keimanan kepada para malaikat, terkhusus ketika kita mengetahui ada malaikat yang menjaga neraka, menunjukkan kita harus takut dengan nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita harus takut dengan nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya takut yang membuahkan amal, takut yang membuahkan amal. Maknanya apa? Ketika seorang takut kepada neraka, maka mendorong dia untuk tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang akan mengantarkan ke dalam neraka. Sebuah, ketika kita mengimani adanya malaikat yang menjaga neraka, berarti tentunya ada neraka. Dan neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah. Begitu juga kekal bagi orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, wahai Jibril, mali lam ara Mikail dhahikan qab. Mali lam ara Mikail dhahikan qab." Kata Rasulullah SAW, wahai Jibril, kenapa aku melihat malaikat Mikail enggak pernah tertawa? Wahai Jibril, kata Rasulullah, kenapa aku melihat malaikat Mikail itu tidak pernah tertawa? Nah, maka kata Jibril, beliau menjawab, qala ma dhahika mundu khuliqatin nar. Ma dhahika mundu khuliqatin nar. Kata Jibril, dia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mikail memang tidak pernah tertawa semenjak diciptakannya neraka. Dia memang tidak pernah tertawa semenjak diciptakannya neraka. Begitu pula ya khairul rahimani wa rahimakumullah tentang malakul malik. Malaikat malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari rahimahullahu taala, beliau menceritakan bahwasanya dia pernah dibawa oleh dua orang malaikat. Kemudian diperlihatkan perkara-perkara yang menakjubkan, entah 6 ataupun 7 perkara yang menakjubkan. Nah, di antara perkara yang menakjubkan yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataina 'ala rajulin karihil mar'ah atau mir'ah. Kami mendatangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang sangat buruk rupa. Nah, au ka akrahi ma antara in rajulan mar'ah, atau seperti seseorang yang paling jelek, yang paling buruk rupanya yang pernah engkau lihat. Wa idza huwa indahu narun yahussuha. Ternyata di samping laki-laki yang sangat buruk rupa tadi ada api yang dia selalu menyalakan api tersebut. Tidak pernah sempat padam, dinyalakan terus api tersebut oleh laki-laki yang buruk rupa tadi. Wa yas'a haulaha, dan laki-laki yang buruk, sangat buruk rupanya tadi berkeliling di sekitar api tersebut. Terus ke sana kemari menyalakan api tersebut. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua orang malaikat tersebut, "Ma hadza, apa ini?" Maka dua orang malaikat itu mengatakan, "Amar rajul al-karihul mar'ah." Adab mir'ah. Adapun laki-laki yang sangat buruk rupa tadi, yang ada di sisi neraka, yang ada di sisi api, yang menyalakan api tersebut dan berkeliling di sekelilingnya, fa innahu malikun khazinu jahannam. Maka dia adalah malaikat malik yang menjaga neraka. Tidak pernah padam sama sekali. Terus dinyalakan oleh apa? Malakul malik, malaikat malik. Bahkan disebutkan hadirin rahimani wa rahimakumullah tadi, rupanya demikian. Ingat, ini bukan menjelekkan malaikat malik, tapi begitulah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan malaikat-malik ini tidak pernah tersenyum sama sekali. Fadhilun rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kita harus takut dengan nerakanya Allah tabaraka wa taala. Ini buah-buah yang bisa kita sampaikan dari beriman kepada para malaikat. Semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk kepada beriman kepada kitab-kitabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.